سياقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله عز وجل وفضلته وأشهد التابعين فالتابع التابعين لهم بإحسان إلى مكين ثم إلى الله أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين إلى ربي المسلمين المسلمات والمؤمنين أمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين تنتظر المطوان يا رحمة الأوسيان الحمد لله على منيش كيلاجي saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam program kuliah nanti ini yaitu 11 kali setiap hari Ahad yang ketiga. Tadi saya bacakan sebuah satu ayat Quran yang menjelaskan golongan orang-orang mukmin atau golongan umat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tadi bermaksud as-sabiquna al-awwalun, golongan orang-orang yang hampir kepada Allah. Sabiqun bermaksud orang-orang yang hampir kepada Allah atau golongan muqarrabun. Karena di dalam surah Al-Waqi'ah Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun itu ialah al-muqarrabun. Jadi as-sabiqun al-awwalun artinya ialah golongan orang-orang yang muqarrabun, yang hampir kepada Allah dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, minal muhajirin wal ansar. Jadi kedudukan orang yang hampir di sisi Allah dari kalangan muhajirin dan ansar ini tinggi kedudukannya. Diikuti golongan lain yang setara dengan mereka ialah walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang hidup sesudah mereka sampai ke derajat ihsan. Ahli tafsir, terutamanya ahli tafsir dari kalangan ulama tasawuf menafsirkan walladzina taba'uuhum bi ihsan ialah seluruh umat Nabi Muhammad selepas golongan sahabat sampai hari kiamat. Bila mereka sampai derajat ihsan, maka mereka jadi orang muqarrabun. Setaraplah mereka dengan golongan orang-orang muqarrabun dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. mereka ni telah ditetapkan oleh Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka telah disediakan oleh Allah surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, demikian itu adalah kemenangan, kejayaan yang besar. Jadi tuan-tuan mempuaskan, ayat ini sebenarnya menawarkan kita, bukan saja mengingatkan kita, menawarkan kita satu kedudukan yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya, yang boleh kita capai sebagai umat Nabi Muhammad, iaitu menjadi orang yang hampir kepada Allah. Dengan syarat dalam masa kita hidup bertakwa kepada Allah, hendaklah kita sampai ke tingkat ihsan. Bila kita sampai ke tingkat ihsan, kita menjadi orang yang hampir kepada Allah, golongan muqarrabun, setaraf dengan para sahabat yang jadi yang menjadi orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat ihsan telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-ihsan an ta'budallah fa'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innau yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa lagi seolah-olah melihatnya, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa memantau melihat di anda. Jadi derajat ihsan ini sempat disebut oleh Rasulullah SAW. Ada dua peringkat. Peringkat yang pertama, seolah-olah kita melihat Allah. Ketika kita beribadat itu seolah-olah melihat Allah. Yang keduanya, selepas daripada itu, tingkat yang lebih tinggi lagi ialah kita akan terasa Allah memantau kita, memandang kita setiap masa, Allah di mana pun kita berada. Menurut seorang hafiz di bidang hadis yang bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang telah meninggal dunia pada tahun 795 Hijrah, Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bahawa apabila seseorang sampai ke peringkat seolah-olah melihat Allah, berarti orang itu telah dikurniakan oleh Allah hakikat dan makrifatullah. Orang itu boleh digelarkan dengan orang yang arif billah. Kita nak tahu tuan-tuan perbezaan antara alim dengan arif. Orang yang ada ilmu atau orang yang berilmu disebut alim. Orang yang dikurniakan oleh Allah makrifat disebut arif. Setiap orang yang arif, dia alim. Tapi bukan setiap alim dia arif. Sebab itulah arif ini khusus. Jadi apa beza antara ilmu dan makrifat? Bezanya nak dikatakan sedikit pun boleh, nak dikatakan jauh pun boleh. Ilmu itu ialah ilmu mengenai Allah, ilmu mengenai ilmu mengenai Allah yang didapati dengan menggunakan akal. Bila menggunakan akal, maka yang tercapai oleh akal itu ilmu. Misalnya kita mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Banyak mana pun kitab tauhid yang kita baca, sedalam mana pun kitab itu membicarakan tentang Allah, selagi kita menggunakan akal, maka dinamakan ilmu. Ilmu mengenal Allah. Kalau akal seorang itu cerdik, maka dia cepat faham, dan banyaklah ilmu mengenal Allah yang ada pada akal ni, yang dia faham. Tetapi makrifat tuan-tuan ialah ilmu itu juga, tetapi ilmu mengenal Allah itu juga, tetapi yang dicapai oleh hati, bukan menggunakan akal tapi menggunakan hati. Jadi, ilmu mengenal Allah yang didapati melalui hati, itu dinamakan makrifat. Nah, contohnya dalam Quran banyak Nabi Ibrahim memang dia seorang Nabi dan Rasul. Ilmu mengenal Allah itu tentulah jelas pada beliau. Ilmu dan kepahaman mengenal Allah itu memang jelas ada pada Nabi Ibrahim. Artinya pada akal Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan lagi ilmu Nabi Ibrahim tadi kepada makrifat dengan menggunakan hati. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nuri ibrahima malakutis samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Nabi Ibrahim AS. Apa dia yang diperlihatkan oleh Allah? Malakutis samawati wal ard, alam malakut di langit dan di bumi. Nah, jadi kan ini jelas ya, Nabi Ibrahim mengenal Allah dengan menggunakan pandangan hati. Berbagai hijab hati yang menghijab hati Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah. Lalu pandangan hati Nabi Ibrahim nampaklah malakutis samawati wal ard. Ini berarti Nabi Ibrahim mengenal Allah dengan hati. Natijahnya Allah sebutkan waliyakuna minal muqinin, supaya dia jadi salah seorang daripada gulungan muqinin. Kalau dengan akal mukminin, tapi dengan hati mukminin. Jadi boleh kita sebutkan orang yang ada makrifatullah, orang yang dikurniakan oleh Allah makrifatullah, mengenal Allah dengan pandangan hati, orang ini jadi gulungan mukminin. Kalau dengan akal, jadi gulungan mukminin. Jadi kita dapat tahulah beza antara mukminin dengan mukminin. Sebab itu kata Syekh Ibn Rajab Hanbali tadi, iaitu tingkat ihsan itu dua tahap. Tahap pertama seperti yang Nabi sebut, beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Nah, ketika itulah orang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Jadi layaklah dipanggil sebagai orang yang arif. Jadi Nabi Ibrahim sebelum diperlihatkan malakuti samawati wal ard. Dia seorang yang alim. Tapi sesudah diperlihatkan oleh Allah malakuti samawati wal ard menerusi pandangan hati, maka dia disebut sebagai arif billah. Dia kata Ibn Rajab Al-Hambali tadi, tahap yang pertama, perintah Islam itu, orang itu akan dikurniakan oleh Allah makrifatullah, digelarkan sebagai seorang arif. Kemudian peringkat yang kedua yang nanti sebut, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini Allah tingkatkan ke tingkat yang lebih baik. Kerana orang yang terasa Allah sentiasa memantau dirinya, dia akan merasa takut kepada Allah dan merasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana itulah bukan saja dikurniakan oleh Allah makrifatullah, tapi disempurnakan sifat kehambaannya. Kerana benar-benar berasa takut kepada Allah lalu taat kepada Allah, disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana itulah orang yang sampai ke peringkat kedua, orang itu dapat dua kurnia. Pertama, makrifah, bergelar arif billah. Keduanya disempurnakan oleh Allah sifat kehambaannya. Sehingga hatinya itu menjadi hati yang ikhlas. Sebab itulah digelarkan sebagai arif yang kamil. Orang arif billah, orang yang dikurniakan oleh Allah makrifatullah dan disempurnakan sifat kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah setinggi-tinggi kita umat Nabi Muhammad, yang derajat yang kita boleh capai, iaitu derajat ihsan peringkat yang kedua. Tuan-tuan dan puan sekalian, ramai umat Islam, umat Nabi Muhammad ini tidak dapat mencapai derajat ihsan. Antara faktor-faktor penyebab kenapa kita susah nak mencapai derajat ihsan, antara faktornya ialah kita tak dapat seorang guru seperti yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya mencari orang alim untuk kita jadikan guru dan sentiasa kita dapatkan bimbingan daripada orang alim ni dengan cara kita mengikuti orang alim ni, guru kita ini, ke mana-mana pun. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fattabi sabila man anaba ilayya. Naklah kamu ikut jalan ketakwaan, orang yang benar-benar kembali kepada aku sebagai hambanya, sebagai hamba aku, sebaik-baik hamba zahir dan batin. Ya, kerana kita tak dapat guru seperti inilah, tuan-tuan, maka kita sukar untuk sampai ke tingkat ihsan. Kenapa kita perlu bimbingan guru seperti ini? Karena guru seperti ini pernah sampai derajat ihsan. Kalau guru kita pernah sampai derajat ihsan menjadi orang, seorang muslim, menjadi mempunyai makrifatullah, menjadi orang yang arif lagi kamil, maka insyaAllah pada satu ketika kita akan disampaikan oleh Allah derajat ihsan. Seperti guru kita menjadi seorang yang arif lagi kamil. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa kalau tidak dipimpin oleh seorang guru seperti ini dan seperti yang telah saya terangkan pada kuliah yang lepas, tidak boleh sampai ke peringkat ihsan. Sebabnya, untuk sampai ke peringkat ihsan itu, seseorang itu mestilah melalui proses apa yang dinamakan panak. Panak. Bila mesti melalui panak, mesti juga melalui yaqadah, bangunnya hati, hidupnya hati. Juga melalui kasyaf, seperti yang diceritakan kepada Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim nampak rahsia-rahsia Allah, rahsia-rahsia Allah di alam laku. Untuk kita dapat kurnia daripada Allah pengalaman panah, yaqadah hati dan kasyaf hati, kasyaf pandangan hati, perlu kepada pimpinan guru. Karena panah ini tuan-tuan dianggap oleh setengah orang sufi sebagai kelahiran manusia yang kedua. Setengah orang sufi kata seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat dan makrifatullah, tidak akan menjadi hamba Allah yang sebenar kecuali apabila seorang itu dilahirkan dua kali, diperanakkan dua kali. Peranakan yang pertama, kelahiran pertama ialah dari perut ibu. Dari perut ibu dinamakan tiflun khisiyun, bayi yang bertubuh kasar. Kelahiran yang kedua ialah kelahiran di tangan pimpinan guru, mursyid, seperti yang disebutkan oleh Allah. Bila lahir kali kedua di tangan pimpinan didikan asuhan guru, dinamakan tiflun maknawiyun, bayi maknawi. Bayi maknawi inilah tuan-tuan yang dimaksudkan daripada kita mengenal Allah dengan akal kita menerusi ilmu tauhid, meningkat kepada mengenal Allah menerusi hati kita. Yang kita dapat daripada Allah ialah hakikat dan makrifatullah. Bila kita dikurniakan oleh Allah makrifatullah, ketika itu dalam keadaan kita panah, maka itulah dinamakan tiflun maknawiyun, bayi maknawi. Sebab itulah diperlukan ada guru. Dan kerana itulah Ibnu Khaldun menegaskan bahawa orang yang berusaha untuk sampai ke derajat ihsan itu, usahanya itu dikenali sebagai mujahadah al-kasfi wal-i'tilai, mujahadah yang membawa terkasapnya berbagai hijab hati, sehingga hati yang sudah diangkat berbagai hijab oleh Allah akan nampak jelas resi-resi Allah di alam malakut, seperti yang diceritakan tadi kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi untuk sampai ke peringkat ihsan ini tuan-tuan, melibatkan mana? Melibatkan yaqadah hati, bangunnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami Allah kasyafkan, angkatkan, buangkan ghita'aka, pelindung dinding hijab yang mendinding, yang melindungi pandangan mata hati kamu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandangan hati kamu pada masa itu sangat tajam, tembus ke alam malakut seperti yang ditentukan oleh Allah Nabi Ibrahim AS. Pandangan hati Nabi Ibrahim nampak malakut samawati wal ardh. Itulah seorang yang difanakkan oleh Allah. Maka berarti orang itu telah dikurniakan oleh Allah berbagai hijab hati telah dikasyafkan. Kasyafnya artinya diangkat. Dito artinya penutup, pelindung, hijab. Jadi Allah berfirman, fakasyafna anka dito'aka. Maka kami angkatkan, kasyafkan, pelindung penutup hijab yang menutupi pandangan hati kamu. Bapak Sarukal Jamal Hadid, maka pandangan hati kamu pada masa itu sangat tajam dan tebus. Tak ada jarak jauh, tak ada apa saja, apa lagi apa pun yang melindungi. Nampak malakut samawati wal ardh. Jadi ketika itulah panak tuan-tuan. Jadi kalau tak ada guru, Ibnu Khaldun kata tidak boleh. Tidak ada guru tidak boleh. Kalau setakat ilmu saja, bagi yang cerdik baca-baca sendiri mungkin boleh. Bagi yang tak cerdik, tak ada guru pun tak boleh. Tapi makrifatullah mesti melalui fana, mesti ada bimbingan seorang guru. Tak ada bimbingan tak boleh. Nah, jadi bila dipanakkan tadilah dengan cara dikasyafkan oleh Allah berbagai hijab itu. Wal i'tilah, sesudah diangkat berbagai hijab hati, maka pandangan hati itu nampaklah. Yang sebelumnya tak nampak, jadi terang nampak. Ini namanya i'tilah. Al-i'tilah. Daripada kalimah tola'a. Tola'a badrun alaina. Lalu kita lindangkan ini, posidah. Tola'al badrun alaina. Telah terbitlah, nyatalah sebuah bulan, sebuah purnama di alam kehidupan kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tola'al, daripada tola'al i'tilah. Jadi bila dah hijabkan hati, dah hijab hati tadi diangkat oleh Allah, pandangan hati tajam, nampaklah yang tadinya, yang sebelumnya tak nampak. Sebab itu dinamakan oleh Ulamadun, Mujahdari Mujahadah Al-Kasbi Wal-Qi'tila'i. Syaratnya, ada guru. Sahabat-sahabat pun tuan-tuan. Pengalaman mereka dikasyafkan oleh Allah, dikasyafkan pandangan hati pun ketika bersama Rasulullah. Misalnya cerita yang terkenal ialah Abu Bakar dan Hamdalah. Bila berdekat-dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Hamdalah seolah-olah nampak alam akhirat. Nampak surga, nampak neraka. Nampak bagaimana hebatnya nikmat dalam surga yang dinikmati oleh penduduk surga, dan begitu juga nampak siksa neraka yang sangat dahsyat. Tapi bila kedua-duanya balik ke rumah, tak boleh nampak. Di depan Nabi mereka nampak, bila balik mereka tak nampak. Kebanyakan itu. Ini menunjukkan bahawa ada kesan keberkatan dan syafaat Nabi itu pada kedua-duanya. Bila berjauhan, sukar. Tuan-tuan puan sekalian, berkenaan dengan hidupnya hati ini pun, ya foto hati. Bila dipanahkan, hati hidup. Bila hati hidup, diberi oleh Allah, diwariskan oleh Allah nur. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana majitan fa'afyainahu waja'alna lahu nuran yamsihi ibinnas. Kaman masaluhu fidzulmat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan hati itu, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nuran. Itulah tu. Ada bimbingan guru, hati murid yang mati dihidupkan oleh Allah. Sudah dihidupkan, dilempahkan cahaya hidayah yang tertentu dalam hati yang hidup, yang membolehkan pandangan hati itu menjadi tajam dan tembus, boleh melihat malakutis samawati wal ardh. Adakah orang seperti ini sama seperti orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan yang tak boleh keluar daripada kegelapan-kegelapan itu? Jawabannya tentulah tak sama. Hati yang dah dihidupkan oleh Allah diberi cahaya yang khusus, tentulah pandangan hati ini tajam, tidak ada lagi bijak, nampak resi-resi Allah alamat keluar daripada zulmat berbagai kegelapan. Tapi orang yang hatinya tetap mati, tak dihidupkan oleh Allah, tak dikurniakan oleh Allah cahaya, tentulah mereka tak nampak. Jadi tak sama. Ini pun janji Allah, tuan-tuan. Tapi nak dapat yaqadah hati itu tadi, kena berguru, ada bimbingan. Sebab itulah saya dah sebutkan tadi, mengapa kita umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman sukar nak sampai ke tingkat kesan? Jawapannya kerana tak ada guru yang membimbing, yang menyiai syarat-syarat kelayakan yang sepatutnya. Tidak ada. Kita belajar ilmu tasawuf pun cara tempat lain. Buka sebulan sekali, secara kebetulan di masjid, di surau, kebetulan dengan video, kebetulan tengok TV. Lepas itu berbulan-bulan tak pernah dengar pun tasawuf. Kita tasawuf jauhlah daripada kehidupan kita. Dengar perkataan tasawuf pun pelik. Bila dengar huraian-huraian tentang fana, kasyaf, yaqadah pun lagi pelik. Tak pernah dengar pula. Padahal dalam Quran ada. Kalau dah Allah berfirman, fakasyafna anki anta bita'aka fabasruka al-yawma hadith. Ada kasyaf. Dengan dua cara. Semua kita akan kasyaf. Akan dikurniakan oleh Allah kasyaf. Tak kira siapa belajar tasawuf, tak belajar tasawuf pun akan dapat. Bila? Bila matilah. Bila kita mati, semua kasyaf. Surga neraka nampak, dosa nampak, kesalahan kita semua nampak. Tak ada terlindung. Malaikat pun nampak. Kita nampak malaikat. Kita di alam barzah masa itu, roh kita nampak anak kita, keluarga kita. Anak kita berjudi pun nampak. Anak kita semayang pun nampak. Macam di depan mata. Itu yang dimaksudkan oleh setengah ulama. Kadang-kadang mak bapak kita kembali ke rumah tengok anak-anak. Bukan roh tu balik ke rumah, tuan-tuan. Pandangan mak bapak kita itu tajam. Walaupun mereka berada di alam barzah, mereka ni nampak rumah, apa yang berlaku di rumah yang ditinggalkan tu terang, macam di depan. Kenapa? Sudah dikasihkan oleh Allah. Dengan cara apa? Bukan dengan cara mujahadah, bukan dengan cara bimbingan guru, dengan cara dimatikan. Semua manusia yang kafir ke, yang Kristian ke, yang tak beragama ke, yang buat jahat, ketua samseng pun dah mati je, semuanya kasyaf. Tapi tak kena kita nak tunggu dengan kematian baru kasyaf, tuan-tuan. biarlah kita dikasihkan oleh Allah semasa hidup. Tapi nak dapat kasyaf ni mesti dibimbing oleh guru yang pernah dikasyafkan oleh Allah, yang pernah dipanahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Satu lagi, kasyaf ni dengan cara apa? Tadi lah. Kasyafna anka kita akan dengan cara kita beramal, dibimbing oleh guru, buat apa yang diperintah oleh Allah, jauhkan yang dilarang, banyakkan yang disunatkan, terus di bawah bimbingan guru satu masa Allah kasyafkan berbagai hijab. Maka hijab hati kita semasa hidup ini, maka hati kita, pandangan hati kita semasa hidup ini tajam macam Nabi Ibrahim. Masa hidupnya lagi sudah kasyaf. Nampak malakut samawati wal ardh. Umat Nabi Muhammad yang bergelar ulul albab dikasyafkan oleh Allah. Nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh ikhtilafi laili wan nahar ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut, kejadian Allah di langit dan di bumi, di dalam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat dipandang oleh pandangan hati ulul albab. Mereka ini masih hidup pun seperti Nabi Ibrahim, kerana dipasyakkan berbagai pijak hati ulul albab. Maka ulul albab ini, maka orang-orang ulul albab itu ditegaskan oleh Allah, la ayatil li ulil albab. Jadi bila kita sampai tingkat ihsan itu juga, kita digelarkan oleh Allah sebagai ulul albab. Nah, jadi ulul albab mestilah dipimpin oleh ulul albab. Kalau ulama biasa tak boleh, tuan-tuan. Dia ada kelulusan sekolah menengah, nak ngajar pelajaran untuk peringkat MA dan PhD, mana boleh. Kalau boleh itu luar biasa. Walaupun jadi tak ada kelulusan, pengalaman dia, ilmu dia hebat. Mungkin ada. Tuan-tuan berpuaskan. Jadi, yaqadah hati itu memang ada. Dihidupkan hati tadi oleh Allah Subhanahu Wataala. Menurut Ibnu Athaillah, bila hati itu dihidupkan, maka Allah jadi faja'na lahu nuran. Dijadikan dalam hati yang hidup itu nur. Nur ini, kata Ibnu Athaillah, dikenali sebagai al-anwar al-waridah. Berbagai cahaya yang diwariskan, dilimpahkan oleh Allah terus ke dalam hati. Kita dengar bang. Atau terus. Kita dengar bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتوان المقبان جانب الرحمن جوزكان صلي أن تنقل شيء سبقان بأو ابن عبد الله telah menghuraikan makna atau maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, aw man kana majidan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran wa ja'alna lahu nuran. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan hati yang hidup itu nuran. Jadi Ibnu Athaillah dalam konteks nuran, nur yang Allah jadikan ke dalam hati yang dihidupkan tadi, kata Ibnu Athaillah ada tiga jenis nur. Dan nur-nur ini beliau istilahkan dengan istilah al-anwar al-waridat, berbagai cahaya yang Allah waridkan, yang Allah limpahkan, yang Allah sampaikan, yang Allah masukkan ke dalam hati. Ketiga-tiga ini beliau istilahkan, yang pertama nur intibah, yang keduanya nur ikhbar, dan ketiganya nurul wisal. Nur intibah, nur ikhbar, dan nur al-wisal. Yang ketiga-tiga inilah yang yang beliau kata al-anwaru al-waridah, berbagai cahaya yang Allah waridkan. Warid kita kurang faham, tapi wirid kita faham. Wirid kita faham. Tadi lepas main maghrib kita berwirid bersama imam. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Di awal hingga akhir itu wirid. Warid ialah natijah daripada wirid. Karena ada wirid, ada warid. Siapa tak berwirid, tak dapatlah warid. Sebab itu berwirid berzikir ni tuan-tuan, memang satu amalan yang disyariatkan oleh Allah, sangat penting dalam meningkatkan iman, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak kunyah daripada Allah, warid taklah berwirid. Tak ada wirid, tak adalah warid. Apa makna warid? Nasihat daripada wirid kita. Kita wirid ni sebentar aja tuan-tuan. Orang-orang sufi wirid berjam-jam duduk tak pernah. Dalam kitab Iqadul Himam, Syekh Ibn Ajibah menjelaskan ada seorang sufi, dia wirid berwirid sebulan. Penuh sebulan bulan Ramadan. Bukan satu malam, satu bulan siang dan malam. Tak makan, tak minum. Ini bohong. Pasal apa? Masuk aja bulan Ramadan, dia pesan pada isinya, nanti pagi-pagi waktu sahur, engkau masukkanlah sekeping roti untuk aku sahur. Masa buka, masukkanlah menerusi bawah pintu ini sekeping roti untuk aku berbuka. Bila dah hari raya, orang sufi ini keluar, istrinya masuk bilik terperanjat. Dihitung rutinya masih cukup, sekeping pun tak dimakan. Maka adalah orang yang kata ini bohong besar. Macam mana dia tak kencing, tak berak? Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada yang lebih pelik lagi. Ashabul Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim, walabisu fi kahfihim salasumi'atin sinina wazadu tis'an. Ya? Mereka itu tinggal di dalam gua mereka selama 309 tahun. Bukan satu bulan tuan-tuan, Kita tak percaya kalau Allah bohong lagi. Kalau 309 tahun dah busuk dah, tulang pun dah leput. Ini sebulan tuan-tuan. Memang boleh tuan-tuan. Dulu kita dah baca dalam apa istilah at-tayyil hakiki, lipat. Allah boleh lipatkan masa satu bulan macam setengah malam. Kalau kita duduk sebulan kita rasa macam 3 jam, takkan tak boleh tuan-tuan. Tentulah tak ada berak, tak ada kentut, tak ada kencing, tak ada tidur. Tengok-tengok satu jam, apa satu bulan. Yang terperanjat istrinya. Tapi suaminya dia tak terperanjat lah. Pasal apa dia rasa macam duduk 3-4 jam. Macam mana nak makan, macam mana nak minum, macam mana nak kandang. Buang air pun tidak. Ini dilipatkan masuk oleh Allah. Macam Ashabul Kahfi tadi, dilipatkan masa 309 tahun. Macam setengah malam saya, macam kita tidur je tuan-tuan. Sebab itulah tak busuk, tak penat. Tapi rasa lapar. Pagi esok tu pakat-pakat nak beli makanan. Kita tahulah cerita Ashabul Kahfi. Kalau orang-orang alim, pada zaman sekarang tu biasalah tuan-tuan. Ada yang bila berzikir bangun tengah malam pukul 2 sampai subuh, kita yang tengok pun heran, kenapalah, macam mana orang alim ni bangun pukul 2 sampai subuh boleh tahan dengan wuduk, satu wuduk saja tak tidur, tak mengantuk, macam mana orang alim ni boleh begitu tuan-tuan? Tentulah boleh, kerana Allah ringkaskan, lipatkan masa. Katalah rekod 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam. Sama dia rasa macam setengah jam, tak ada apa-apa. Kita tadi maghrib tadi sampai 9 pun tak batal. Jadi memang ada istilah, memang ada apa yang dimakan dilipatkan masa. Lipatkan tempat, dilipatkan tempat, tempat yang jauh jadi dekat. Ada juga tuan-tuan, yang dekat dijauhkan oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal dekat betul, selalu berjumpa. Tapi lah macamlah Abu Jahal itu dekat masyrik, Nabi dekat maghrib, tak kenal Nabi. Kadang-kadang kita begitu juga tuan-tuan dengan musuh kita, duduk dalam majlis kenduri sebelah menyebelah, lutut kena musuh kita. Hati musuh kita dekat masyrik, hati kita dekat maghrib. Okay? Tapi tubuh dekat-dekat. Itu yang dekat dijauhkan oleh Allah. Yang jauh didekatkan oleh Allah. Kubur Nabi di Madinah. Tapi kita terasa Nabi itu macam ada di kalangan itu. Terutamanya ketika sembahyang. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang-orang Wahabi yang jaga kubur tu, askar yang garang tu, sebelah kubur Nabi. Tapi dirasa Nabi jauh. Nabi dah mati dah di alam barzah, entah. Tapi kita rasa tuan-tuan, walaupun di Masjid Mujahidin, bila kita baca tahiyat Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi macam depan kita, kita rasa itu. Bila kita berselawat Nabi pun kita rasa, sehingga ada setengah kita sayu menangis kerana ingatkan Rasulullah yang seolah-olah bersama-sama. Jadi kita ulang balik tadi ya. Nur yang Allah jadikan dalam hati yang dihidupkan oleh Allah, dihuraikan oleh Ibn Athaillah, ada tiga jenis nur. Pertama, nur al-intibah. Dengan nur ini, hati yang mati tadi hidup. Tapi takkanlah hidup itu saja. Ditingkatkan oleh Allah lagi nur tadi. Dikurniakan oleh Allah dengan nur ikhbah. Hati yang hidup tadi bila dapat nur ikhbah, dia asyik kepada Allah, beribadat ini, nak makan pun lupa. Ha. Hati jadi ingat, kuat kepada Allah Ta'ala. Yang lain dah lupa lah. Kan tuan-tuan dengar cerita Zulaikha, isteri Nabi, Nabi Allah kata. Nabi Allah, Nabi Allah Yusuf. Ha. Mula-mula ni gila-gila Nabi Allah Yusuf. Tapi dia dah beribadat kepada Allah, dah lupa Nabi Allah Yusuf AS. Macam tak ada. Ha, jadi gitu kan. Ditingkatkan oleh Allah daripada Nur Intibah kepada Nur Iqbal, yang menjadikan hati orang itu asyik kepada Allah. Seolah-olah macam berpaling daripada makhluk. Kemudian ditingkatkan lagi, kata Ibn Adalah, Nur, Nurul Wisal. Bila dapat kurnia yang ketiga ini, Nur Wisal, maka hati itu benar-benar dikasarkan oleh Allah, nampak ayat-ayat Allah. Ketika itulah orang itu dikurniakan oleh Allah makrifatullah, sampai kepada makrifatullah. Nur Wisal, Nur yang menyampaikan seorang itu kepada makrifatullah. Dapat gelaran orang alif lagi kami. Ini semuanya, semua apa yang saya sebut tadi tuan-tuan, dihuraikan oleh ulama tasawuf berdasarkan kepada Quran dan hadis, bukan berdasarkan kepada angan-angan. Akhir sekali tuan-tuan, hendaklah kita waspada apa yang saya selalu sebut, apa yang ulama sebut tentang tipu daya iblis syaitan. Kita dah dengar tentang syaitan itu begitu hebat, begitu tinggi. Ya. Kita telah dengar guru yang seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Kita telah pernah dengar telah mendengar panah yang kotor dan kasar. Maka dalam kita waspada syaitan dan apa, iblis dan syaitan akan mengadakan tiruan. Diadakan guru tiruan. Ha. Guru tiruan ini lah tuan-tuan yang didatangkan oleh iblis, yang selalu ditemui oleh masyarakat kita. Ditemui oleh masyarakat kita. Kita tentu masih dengar dengan segar, tahu dalam ingatan kita dengan segar peristiwa kehebohan, kegawatan kumpulan Al-Arqam sampai sekarang pun tak selesai. Ustaz Syari masih dianggap sebagai pemimpin yang gaib. Ini sebenarnya tadilah Allah Ta'ala tunjuk kita guru yang sebenar. Wattabi sabila man anaba ilaihi wa yahdi ilaihi man anab alladziina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah datang sana. Guru palsu lalu dipercayai, jadi taksub, dah mati pun kata masih hidup. Masih hidup jadi pemimpin betul, dah mati jadi pemimpin yang gaib. Ini semua tak betul tuan-tuan. Kalau begitu tuan-tuan, samalah dengan Kristian. Yesus itu walaupun mati menjadi pemimpin yang gaib, bila-bila dia datang tolong umatnya. Kalau sakit datang ubatkan kita, kalau susah tolong kita. Ambil kepercayaan dalam Kristian. Pagi-pagi selalu didatangi oleh Yesus, membantu apa yang diperlukan oleh mereka. Tentang perbuatan begitulah juga tentang panah. Syaitan pun jadikan panah tiruan. Zikir-zikir kerasukan syaitan atau jin terguling ketika zikir. Dia kata dah pernah zikir-zikir menjerit-jerit, menari-nari. Bila tanya kenapa zikir menari-nari menjerit-jerit, dia dalam fana. Padahal itu kerasukan. Banyakkannya begitulah tuan-tuan. Kerana apa? Tidak ada ilmu yang hak, yang benar. Gurunya tak ada ilmu, muridnya lagi jahil. Begitu juga kasyaf tuan-tuan. Tadi kasyaf tentang ayat-ayat Allah di alam malakut. Nabi Ibrahim diterangkan oleh Allah dalam permainan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutis samawati wal ard. Yang dikasihkan, diperlihatkan dalam pandangan hati ialah ayat-ayat Allah di alam malakut. Tiba-tiba ramai orang yang berada atas sok ni tuan-tuan, yang dipandang kepada tokoh-tokoh yang dah mati, ulama-ulama dah mati, wali-wali Allah yang dah mati, tokoh-tokoh sufi yang dah mati, yang pokoknya ialah Syekh Abdul Qadir Jalani. Dengar zikir-zikir-zikir seolah-olah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, seolah-olah didatangi oleh Wali Songo, seolah-olah nampaklah tokoh-tokoh lain ni, Abu Yahya Basbami dan siapa-siapa saja. Kalau orang Kelantan mungkin dengar berzikir didatangi oleh Tok Kenali. Saya pun menemui kumpulan macam ni tuan-tuan. Dia zikir-zikir-zikir, Tok Kenali datang. Lalu aliran zikirnya itu dikenali dengan Tok Kenali, tarekat Tok Kenali. Kenapa dinamakan tarekat Tok Kenali? Sebab bila kami berzikir, Tok Kenali datang. Saya pernah berdialog tuan-tuan dengan pemimpin Arkom, memimpin tinggi dia, ustaz-ustaz dia. Antara lain saya tanya, macam mana ustaz boleh yakin bahawa Syekh Suhaimi itu Imam Mahdi Muntadar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu? Jawabannya macam mana tuan-tuan? Sebab Syekh Suhaimi itu selalu datang menemui kami dan kami berbual-bual. Lalu saya cakap, yang datang berbual-bual dengan kamu itu tidakkah berkemungkinan besar ialah iblis dan syaitan? Mereka jawab, memanglah kemungkinan begitu, boleh jadi iblis dan syaitan, tapi kami yakin itu bukan iblis dan syaitan, memang betul-betul sesuatu ini. Ini daripada yang bodoh ialah tuan-tuan, kasyaf dari yang bodoh ditukar kepada yang dikasihkan oleh Allah ialah mengenal Allah menerusi ayat-ayatnya di alam malakut, diganti dengan tokoh-tokoh tertentu. Sedangkan tokoh-tokoh itu adalah iblis setan yang menyokong. Di Malaysia ini ramai orang yang kuat beribadah tuan-tuan didatangi iblis yang macam ini. Sekurang-kurangnya ada beberapa cerita lah untuk menamatkan ni. Berapa minit lagi kuliah ni. Ada seorang ustaz tuan-tuan. Dia baru belajar tarekat. Tak payahlah saya nak sebutkan tarekat apa. Dia rajin bangun tengah malam, dia berzikir. Tiba-tiba satu malam bila dia bangun pukul 2, dia berzikir lebih kurang 1 jam. Dia nampak di depan dia ada seorang yang berjubah putih, pakai serban. Dia kata pakai gamis putih, macam orang Arab, hidungnya mancung. Senyum-senyum saja dia tengok ni ustaz ni berzikir. Akhirnya lembaga ni tuan-tuan jadi kecil-kecil-kecil, terus mendekati ustaz ni dan terus masuk ke dada ni. Nah, sebab sejak itu dia tak boleh dengar kalimah Allah. Bila kalimah Allah saja dia rasa iman dia meningkat. Dia tak boleh dengar orang baca Quran, tak boleh dengar baca bang, tak boleh dengar syarahan-syarahan seperti ini. Nanti dia akan cepat macam fana. Allah, Allah, Allah, Allah, menjerit-jerit. Satu hari saya tanya, dia cerita. Kata saya, ustaz ini iblis. Boleh saya tolong buangkan? Ya ke? Ya, ini iblis. Saya boleh buangkan. Akhirnya, satu masa saya ubatkan tuan-tuan. Nak buang iblis macam ni, senang dia pukul dia. Keluar. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, dia jadi murid saya dan dia tak. Ya? Yang dikatakan wali masuk ke tubuh itu dah tak ada lagi. Jadi akhirnya setakat ini sajalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham. Yang paling penting adalah kita taklah waspada tipu daya syaitan. Tapi Allah jamin kita tak akan ditipu daya oleh syaitan selagi kita tak sesat dan tak ikut kehendak syaitan. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya wahai iblis, sesungguhnya hamba-hambaku dari kalangan anak Adam, engkau tidak ada kuasa untuk menipu daya mereka illa, kecuali man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikut engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Elakkan dua perkara. Jangan kita amalkan perkara yang berlawanan dengan syariat yang sesat. Kalau kita beramal dengan amalan yang berlawanan dengan syariat Allah, nanti kita akan mengikut kehendak syaitan dan kita akan dikuasai oleh syaitan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wal ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li muallimina wa mashayikhina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashian wa ilman nafi'an wa 'amalan salihan taqabbala. اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من كعب ولا مسقة ووصب ولا نهر انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.